أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sekarang hadis ya wa'adu alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nah, fadal, sabit. Cepat sabit. Ayo antum deketan ngomong ke itu, Pak. Majuan, maju. Mau ngapain sih jauh-jauh gitu? Jangan ngapling-ngapling gitu. Maju, maju. Mau ngapain jauh-jauh kayak gitu? Ilham, maju. Ilham kebiasaan di belakang terus. Ilham, sini. Antum di sini. Ayo. Sabit, pindah. Pindah. Antum yang di belakang karena suruh ke depan. Oh, mau kalau di belakang sekarang ngapling-ngapling karena suruh ke depan. Terus, sabit. Tashabbaha al-waqi'u fil fitan. Tashabbaha al-waqi'a. Al-waqi'a fil fitan. Al-waqi'u al-waqi'i fil lajjati. Lujjah. Fil lujjati. La yanju biha illa bihablin ya'tasimu bihi wa yamsaku al-hablin. Aha. Wa yam? Wa yam. Ha? Wa yumsiku. Wa yumsiku al-hablu al-habla. Kalau anna al-habla. Nah, sabit. Buruan. In fallat ngasal. In fallat minhu goriko. Aduh, kalah sabit. Nah, terus enggak siap sabit. Siapa yang siap baca? Jangan. Nah, apa yang siap? Coba saya bihar. Bal ya'addu. Bal ya'addu alaihi bi adrasihi. Hada min shiddatil khafri wa shiddatil khirsi ala al-alam najati. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'atin. Ha? Jangan di sukun-sukun, enggak terima sih sukun-sukun. Ah. Diharokatin semuanya. Bid'atun wa kulla bid'atin, wa kulla bid'atin dalalatun. Nah. Iyyakum wa muhdathat wa iyyakum wa muhdathatil umuri kama qala sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatal khulafa'i fa innahu min muhdathatil umuri haddara minhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa in kana ashabu yuhassinunahu wa yaquluna hadha ta'atun hadha ta'atun lillah hadha ta'atun lillah wa taqarrabu ilayhi fa innahu la yanfa'u wa la tataqarrabu ila Allahi illa bima syara'a wa la tataqarrab ila Allahi illa bima syari'a illa bima syara'a la nahiyah la tataqarrab mudhari majzum atataqarrabu ila Allahi bi syai'in lam yashra'u lam yashra'u. Hasbu, cukup. Nopal. Thank you. kemubtadaan. Ibtada. Hatta takulu gunaka bid'atun hasanatun. Wa makna sanna fil islami sanatan hasanatan sunnatan hasanatan. Wa makna sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ai amila bisunnati inda tarkin nasi laha. Di anna sabab al hadisi fil lazi badaro bis sodakoti fakada bihin nasu wakon damu sodakotihim wa sodakotu sunnatun walaisat bid'atan fa fayaktadu nabihi iza amila bis sunnati walahu ajruha wa ajru man amila biha wahaza fihi da'watun ila sunnati ad-da'watu wa hadza fihi ad-da'watu ila sunnati idza tarakaha an-nasu. Tema awal mana tadi? Wadu alaiha bin nawadir. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Min syiddatil hirs. Ini karena kuatnya keinginan, semangat untuk berpegang pada sunnah. Maka Nabi SAW syabbaha beliau menyerupakan al-waqi'ah, orang yang berada fil fitan, di tengah-tengah fitnah. Kal waqi'i, seperti orang yang berada fil lujjah, di ombak besar. La yanju minha, tidak ada yang dapat menyelamatkan dari ombak besar tersebut. Tidak ada yang selamat dari ombak besar tersebut. Illa bihablin ya'tasimu bih, kecuali dengan tali yang kuat yang dia berpegang dengan tali tersebut. Dan dia berpegang dengan tali tadi, umsikul habla. Kalau annal habla in fallu, maknanya in kasara. Apabila talinya tadi itu lepas minhu dari dia, ghariqa, maka dia pun akan tenggelam. Fahuwa min hirsihi alal habli, maka inilah dari keinginan kuat dia untuk bertahan di atas tali tadi. Ya addu alaihi bi adrasihi, dia menggigitnya dengan adrasnya. Adras jamak dari dirs, dirsun graham, dengan gigi-gigi grahamnya. La yaktafi bi imsakihi bi yadaihi, enggak cukup cuman berpegangan dengan kedua tangannya saja. Bali addu alaihi bi adrasihi, bahkan dia gigit dengan gigi-gigi grahamnya. Hadda min syiddatil khatir wa syiddatil hirs ala najati, ini adalah karena bahaya yang sangat besar, maka keinginan yang kuat untuk selamat. Kemudian sabda Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, hati-hati kalian dari berbagai perkara yang diadakan. Fa inna kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah, karena setiap yang diadakan dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya, kata Syekh di sini maknanya, fama khalafa sunnatar rasuli, maka siapa saja yang menyelisihi sunnah rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin, fa innahu min muhdatsati, maka segala perkara yang menyelisihi sunnah rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin, maka itu termasuk min muhdatsatil umur, termasuk perkara yang menyelisihi atau termasuk perkara yang diadakan dalam agama. Haddara minhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul SAW mentahdirnya, memperingatkannya. Wa in kana ashabuhu yuhassinuna, walaupun pelaku dari amal tersebut menyatakan menganggap baik amal tadi, dan mereka mengatakan ini kan ketaatan kepada Allah, dan ini kan taqarrubun nilai, bentuk pendekatan diri kepada Allah. Fa innahu la yanfa'u, maka ini tidak bermanfaat. Kata Syekh, la tataqarrab ila Allah bima syara'ah illa bima syara'ah. Maka janganlah engkau mendekatkan diri kepada Allah, artinya jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Nah, ini perhatikan, ada kaidah penting. Al aslu fil ibadah, apa hukum asal dalam ibadah? Haram, mamnu, terlarang. Hatta sehingga datang nanti hatta yakuma ad-dalilu ala syariatiha, sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Kalau enggak boleh. Nah, ataqarrabu ila Allah bi syai'in lam yashrahu. Apakah Anda mau mendekatkan diri beribadah kepada Allah dengan suatu hal yang Allah tidak syariatkan? Ini bid'ah. La tataqarrab ila Allah illa bima syara'a. Maka janganlah engkau mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan. Fal amalu lahu syartani, maka amal itu ada dua syarat. Al-awwal ikhlas kepada Allah. Yang kedua al-amal. Amalnya tersebut mesti sesuai dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Wa in kana al-amalu fihi syirkun la fala yuqbal. Nah, kalau amal tersebut terdapat kesyirikan, artinya ditujukan, diniatkan untuk selain Allah tapi untuk dipuji manusia, itu tidak diterima. Wa in kana mubtada'an, namun kalau amal tersebut diada-adakan, jangan mubtadi'an, mubtada'an. Siapa tadi yang baca mubtada? Apa? Mubtada, amal. Amal yang diada-adakan sifat ism maf'ul. La yuqbal aidan. Tidak diterima juga. Kemudian dalam hadis, fa inna kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Hadza fihi raddun ala man yuqassimul bid'ata ila bid'atin hasanatin. Maka inilah sanggahan bagi orang yang membagi-bagi bid'ah ke bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, qalu mereka menyatakan Rasul bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang bagus, maka kita katakan, kata Syekh, Nabi SAW tidak bersabda man ibtada'a fil islami bid'atan hasanatan. Nabi tidak menyatakan barang siapa yang mengadakan dalam Islam bid'ah yang baik. Hatta naqulu hunaka bid'ah hasanah, hingga nanti kita katakan, oh, ada bid'ah hasanah. Maka makna hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan apa? Ai amila bil sunnah, yaitu dia beramal dengan sunnah. Inda tarkin nasi laha, ketika orang-orang meninggalkannya. Lianna sabab al hadis, karena sebab hadis ini fil ladzi badara bis sadaqah, itu terkait tentang seseorang yang dia bersegera bersedekah. Ya, dia membawa ketika terjadi paceklik, orang-orang pada kemiskinan, kelaparan, maka Nabi terenyuh, Nabi iba terhadap mereka, Nabi ya, kemudian Nabi menawarkan siapa yang mau bersedekah, maka ada orang yang datang bawa harta yang banyak, emas segala macam. Ya, fakta dabihin nasu, maka kaum muslimin yang lain pun meneladani dia, artinya ikut-ikutan, mereka pun membawa sedekah-sedekah mereka. Wasadaqah sunnatun, nah, sedekah itu sunnah. Laisat bid'atan, bukan bid'ah. Ini sama kayak hadis Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk memimpin sholat terawih sebulan full di masjid. Ya, apa kata Umar? Ni'matul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu secara lugotan bahasa. Secara bahasa bid'ah itu yang diada-adakan. Kalau secara syar'i, ya yang sebagaimana hadis Aisyah, man amila amalan ma laysa man amila amalan man ahdasa fi amrina hadza. Nah, itu. Paham enggak tuh? Ma laysa minhu man ahdasa fi amrina dalam urusan agama. Nah, yang diucapkan Umar, oh, ini adalah sebaik-baik yang diada-adakan adalah ini. Artinya apa? Salat tarawih di masjid sudah ada contohnya dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW salat tarawih ke masjid 3 hari. Ya, kemudian khawatir diwajibkan, Nabi SAW di rumah karena khawatir nanti diwajibkan atau orang-orang akan menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajib. Jadi mencontohkannya itu sudah ada. Saya pernah dengar ceramah khutbah, ya, saya bantah. Ada dia mau melegalkan kayak gitu-gitu, ceritanya mau bantah-bantah. Oh, ini ada orang yang tukang bid'ah-bid'ahin, tukang bid'ah-bid'ahin segala macam. Semua dia enggak tahu katanya. Lihat tuh Bilal. Bilal beramal setiap habis wudu salat. Setiap batal wudu salat. Ditanya sama Nabi, "Bilal, kamu terompahmu sudah kedengeran di surga. Amalan apa engkau?" Bilal setiap habis batal wudu salat. Kemudian apa lagi? Terus begitu. Kata khatib ini, "Tuh Nabi enggak nyuruh Bilal. Tapi Nabi bolehin." Subhanallah. Ini anak kecil yang baru belajar mustalah aja paham. Itu berarti hadis. Hadis apa? Takriri. Hadis takriri. Kenapa? Karena kalau itu salah, ya disalahin sama Rasul. Kalau itu benar, didiamkan Rasul. Rasul tidak mempermasalahkan. Hadis namanya. Marfu kepada Nabi. Takriri. Anak kecil yang baru belajar mustalah aja paham. Nah, dibantah kambek. Nah ini, ya, ngaco kayak begitu ya. Dan di masyarakat ngomong kayak begitu. Dibantah galakan dia, padahal dia yang ngaco di mimbar. Ya. Makanya saya sekarang lebih senang jadi khotib. Tahun ini jadwal saya full, biarin dah. Nah, habisnya kalau dengerin khutbah kadang-kadang gak tahan. Bodo amat dah. Nah, gitu. Nah, tegur baik-baik. Ya galakan dia. Kadang-kadang saya gak tahan. Ya. Atau apalagi kondisi itu tuh. Nah. Hah? Saya pernah khutbah di situ. Apa? Jumatan di situ, ya kan? Antum dengar sendiri kan? Ah, antum berapa bulan dengerin khutbah di situ? Keren-keren kan? Ya Allah, pahala. Kalau di situ saya nggak enak bantah, ha? Soalnya ya di situ kiainya kayak kampung kan. Kalau saya bantah ngambeknya minta ampun ya tentang. Allah musta'an. Fayaqtadu nabihi, maka mereka meneladaninya. Mereka meneladaninya. Idza amila bis sunnah. Karena jika beramal dengan sunnah. Baru ini kena hadis man ya man sanna fil islami sunnatan hasanata. Nah, ini baru. Adapun berbagai perayaan itu bukan bid'ah hasanah. Sayyi'ah. Ya, raya ini, raya itu, semua dirayain, Ciromirot, Muharram, apalagi semua. Semuanya. Walahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka yang mencontohkan ini mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan hasil meneladani dia. Wa hadza fihi da'watu ila sunnah, dan inilah bentuk dakwah kepada sunnah. Idza tarakaha an-nas. Ya, jika orang-orang sudah mulai meninggalkannya. Baik, kemudian masuk ke hadis berikutnya. Ini hadis yang panjang ini. Hadis terakhir di bab ini. Habis itu selesai kajian kita. Jumat besok insyaallah sudah mulai Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Senin Rabu Usul Salasa Syarah Syekh Fauzan. Yang bukunya habis fotokopi Usul Salasa. Apa namanya? Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Kalau Usul Salasa masih ada kayaknya. Ya, berapa orang lagi yang belum dapat? 21 lagi. Berapa? Kemarin udah dikasih 9. 9 orang lagi. Nanti saya kalau wadi insyaallah siang ini. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qaal. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, "Kullu ibadatin la yata'adduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala ta'abbaduha." Setiap ibadah yang para sahabat Rasulullah SAW tidak beribadah dengannya, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Ini para sahabat, artinya ijma. Karena ijma sahabat adalah dalil. Tapi satu orang sahabat bukan dalil. Ya, bukan dalil satu orang sahabat. Ini ya, disebutkan kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu. Nah, ashab. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Karena yang pertama tidaklah menyisakan untuk yang orang-orang yang awal, generasi awal tidaklah menyisakan untuk generasi akhir, ya, maqalan, berbagai pendapat ucapan. Fattaqullaha ya ma'syaral qurra. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, kata Hudzaifah, wahai para qurra, ulama di sini. Ulama dari kalangan tabi'in, orang-orang yang berilmu, bukan pembaca Quran. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Nah, Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu hafizahullah ta'ala, hadhihi qissatun 'azimatu wa 'adzim. Al-aslu. Qala al-aslu sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa man hum a'rafu an-nasi bi sunnati rasuli? Hum sahabatuhum wa hum alladhina يبيتون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يربونها ويعملون بها فالأخذ بما يعمل به الصحابة أخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم تلاميذه وتعلموا منه وهم يحبون سنته عليه السلام والله جل وعلا أمر بذلك بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان من غير إفراط ولا تفريط رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات من تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الصحابة رضي الله عنهم إجماؤهم حجة فإذا عملوا عملا فهو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما من جاء بعدهم فإنه يخطئ ويصيب. Nah, maka hukum yang menjadi landasan dalam ibadah ini adalah sunnah Rasul. Maka siapakah yang lebih manusia, siapakah yang paling mengenal sunnah Rasul? Ya mereka lah sahabat. Maka mereka lah yang menjelaskan sunnah Rasul. Yarwunaha, mereka yang meriwayatkannya, mereka yang mengamalkannya. Maka fal akhdu bima ya'malu bihi sahabatu, maka kita mengambil, menerima, kita beramal dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat, itu berarti akhdun bisunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu berarti mengambil, menerima, mengamalkan sunnah Rasul. Kenapa? Karena mereka para sahabat aqrabun nas ila rasul. Mereka yang paling, manusia yang paling dekat terhadap rasul. Mereka lah para murid nabi. Mereka belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang zaman sekarang, mereka penghayal. Mereka ketemu nabi zaman sekarang, ketemu nabi, nanya sama nabi, hadis ini sahih, bikin-bikin amalan baru. Oh, itu pedusta. Ketemu rasul, ya, terus melegalkan, ini pelecehan terhadap para imam-imam hadis. Imam hadis Bukhari Muslim, hadisnya bisa batal gara-gara pendusta tadi mengatakan Rasul semalam ngabarin saya hadis ini palsu. Subhanallah. Ini pelecehan terhadap para imam hadis. Nah, pendusta kan. Ya, kadzab. Nah. Maka merekalah yang yuhibbuna sunnata alaihi sunnatahu. Merekalah yang paling mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian agar kita meneladani para sahabat. Ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar. Ini sahabat muhajirin anshar. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, yakni biitqanin, mengikuti sahabat dengan baik, ya, dengan itqan. Ya. Dengan mengikuti dengan sesungguhnya. Min ghairi ifratin wala tafrit, tanpa ada ifrat, tanpa ada tafrit, tanpa berlebihan ke kiri ke kanan, maksudnya apa? Tanpa memberat-beratkan gulu, tanpa menyepelekan. Radhiyallahu anhum wa radhu an, Allah meridhoi mereka, mereka pun ridho pada Allah. Wa adalahum jannat, Allah menyiapkan untuk mereka surga-surga, tajri, yang mengalir, tahtaha, di bawah surga tadi apa yang mengalir? Al-anhar, sungai-sungai. Ya, sungai. Antum punya rumah, rumah antum kasih kolam, kolam itu kasih pancuran listrik, bunyi, seneng nggak? Seneng. Nah, ini sungai mengalir di bawahnya. Sungainya nggak kayak kolam yang isinya ikan lohan itu. Nah, ini sungai. Ya. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul adzim. Nah, ini baru kesuksesan yang besar. Di Al-Quran itu kalau kalimat sukses itu enggak ada itu. Sukses itu dengan duniawi. Nah, kalau kita sekarang, oh masya Allah, teman saya udah sukses sekarang. Kenapa? Kerja enak, dagang, apa namanya? Ya gitulah. Nah, kalau sukses itu di Al-Quran itu gak ada kayak gitu. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Tahu di dunia. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia berarti faza, sukses. Ini lagi. Dzalikal fawzul adzim. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, faqad faz. Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Maka sahabat radhiyallahu anhum, ijma'uhum hujjatun, ijma' mereka adalah hujjah. Fa idza amilu amalan, apabila mereka beramal dengan sebuah amal, fa huwa min sunnati rasul sallallahu, maka berarti adalah bagian dari sunnah rasul. Ini ijma'. Fa idza amilu, ada mereka. Kalau sendiri aja belum tentu ijma'. Ya, karena di antara sahabat ada yang mempraktikkan nikah mut'ah. Ah, di antara sahabat ada yang berselisih, berselisih satu sama lain. Nah, kalau sendiri enggak ijma, tapi ijma adalah mereka semua sepakat atas. Wa amman jaa min ba'dihim, adapun yang datang setelah sahabat, wa amman jaa ba'dahum fa innahu yukhti'u yusib. Dia bisa benar, dia bisa salah. Ya, Allah Ta'ala berfirman ya, fa in amanu ya bimisli amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman seperti imannya kalian, kata para mufassirun, siapa itu yang dimaksud dengan kalian? Sahabat. Jadi kalau seandainya mereka beriman seperti imannya para sahabat, faqad ihtadaw, mereka dapat hidayah. Wa in tawallaw, tapi kalau mereka enggak mau berpaling, fa innahum fi syiqaq. Baik, mana lagi tadi? Fattaqullaha ya ma'syaral qurra, bertakwalah kalian pada Allah wahai para qurra, para qari, wa khudhu tariqan man kana qablakum. Qurra di sini yang pernah dijelaskan oleh Syekh bukan pembaca Quran. Bukan pembaca yang enggak tahu maknanya, enggak tahu tafsirnya. Bukan. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh. Ya. Tafadhal, dibaca di sini. Siapa? Mustafa. Al-Qurra'uhum al-ulama'u walaysa al-muradu mujarradun. Khobar laysa. Walaysa al-muradu mujarradan. Mudaf. Aduh. Mujarradu min. Yo min. Mana min masuk ke fi'il mudhari. Berarti mujarradu man. Mujarradu man. Yahfadun al-Qur'an. Mujarrada man, man itu man mausulah. Mabni ala sukun fi mahli. Fi mahli apa? Rafin. Jarin mudofun ilaih. Mujarrada man yahfaduna al-Qur'ana bi tajwidi la. Fal muradu bil qura'i fi zamanil awwali al ulama li annahum makanu yatajawazuna asyara ayatin hatta yata'allamu ma'anihinna wa ya'maduna bihinna lam yakunu yafaduna faqat ammal qura'u alladhina fi akhiriz zamani fa ulaika laysu fuqaha. Khabar laysu. Faulaika laisu fuqaha'a mujarradun qura'u yaqra'una al-Qur'ana walakin la yatafaqqahunahu wa yaqra'una fil ahadithi wa la yatafaqqahuna fiha aw yufassirunaha bi fahmihim al-qasiri aw bi ahwa'ihim ad-dhalal. Nah. Ya, maka Hudzaifah menyatakan, wahai para qurra, ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Ya, ma'asyar qurra, kata saya yang dimaksud dengan ma'asyar qurra di sini yuridu al-ulama. Maka maksud beliau adalah ulama. Kenapa? Karena mereka di waktu tersebut di anna bidzalikal waqti qurra'hum al-ulama. Yang dimaksud qurra adalah ulama. Bukan maksudnya yang menghafal Quran semata dengan tajwid, ya, qori. Bukan. Maka yang dimaksud dengan qurra di zaman awal ulama, karena mereka lah yang mereka makanu, mereka tidak akan melampaui 10 ayat dalam mempelajari, ya, dalam menghafal, hatta yata'allamu ma'anihinna, hingga mereka mempelajari maknanya. Wa ya'malu nabihinna, mengamalkannya. Nah lo, antum ngapal Quran ini? Hah? Tiap subuh, tiap maghrib di sini. Udah ngapalin belum? Sahabat 10 ayat enggak nambah kecuali diamalkan, dipahami baru nambah. Gimana zaman kita sekarang? Boleh enggak langsung aja kayak sekarang antum, ya, yang ngamalin? Ya nopal ya. Langsung aja juz 28, juz 29. Ngerti enggak juz 28? Juz 29 ngerti enggak? Langsung juz 28, langsung juz 27. Ngerti enggak juz 28? Kagak. Kok tiba-tiba ngapal juz 27? Ya kalau zaman sekarang boleh. Enggak? Boleh. Kata Ibnu Qayyim, Zadul Ma'ad apa? Qira'ah dan hifdz adalah dua-duanya adalah sarana, jalan untuk mentadaburi, mengamalkan, memahami. Nah, zaman sekarang. Jadi menghafal itu wasilah. Boleh. Ya, paham sini? Nah, jadi jangan kaku juga. Nih, sahabat nih. Ya udah, antum 10 hafal kapan ngapalinnya gitu. 10 ayat gimana kapan ngapalinnya? Paham sini ya? Jadi zaman sekarang boleh ngapalin Quran enggak? Berbeda nih sama tarikhnya sahabat, boleh. Ya, kata Ibnu Qayyim tadi. Ya, dengan menghafal sarana, ya, jalan menuju memahami, mengamalkan. Nah, kan gitu. Antum mau misalkan ya mau nikah nih. Nah, boleh enggak ya nikah dua? Oh, boleh. Bangki huma tawalakum minan nisa'i masna wa tsalatsa. Ada ayatnya. Apa? Mau nambah nih. Nah, nambah. Boleh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Oh, satu aja. Kan jadi. Bermanfaat kan? Dari hafalan bermanfaat enggak? Hah? Apa remon? Iya, iya aja. Ngerti Hasan sini? Jadi gimana? Hah? Diamalin enggak itu? Belum hafal. Dihafalin dulu ayatnya. Dihafalin dulu ayatnya baru. Andika belum hafal dia ayat nikah, udah nikah dia. Padahal belum hafal ayat nikah, ayo apa coba sebutin ayat nikah di Quran. Belum. Loh, tuh nikah dia nekat aja dia. Ini. Masyaallah. Mana lagi tadi? Jadi enggak apa-apa kalau zaman sekarang. Itu kata Ibnu Qayyim. Ya. Jadi antum jangan kecil hati. Waduh, saya udah ngapalin juz ini, juz itu, juz ini, juz itu belum ada yang paham nih. Gimana nih? Gak masalah. Ya, karena dengan menghafal jalan untuk memahami, mengamalkan, mentadaburi. Ini kata Ibnu Qayyim. Ini kan antum udah baca di subuh. Waktu itu ingat gak? Zadul Ma'ad. Ya, ingat? Ada ya? Ada. Andika mana tahu, gak pernah ikut. Baik. Berikutnya sekarang. Tafadhol. Tadi siapa yang baca? Mustafa. Ini udah dibahas ya? Belum ya? Belum semua. Nah, hatta yata'allamu ma'aniha. Mereka enggak akan melewati 10 ayat hingga mereka mempelajari maknanya, mengamalkan kandungannya. Walam yakununa yahfaduna faqat. mereka enggak hafal tok ya. Amal qurra, wadapun para pembaca alladzina fi akhir zaman, yang namanya qurra, para qori di akhir zaman, maka mereka itu yang laisu fuqaha, mereka bukan ahli fikih. Mujarradu qiraati, mujarradu qurra'in, cuman mujarradu qurra'ah, qurra ghairu munsharif, cuman qori aja, yaqra'unal qur'an, hafal qur'an, lakin lam yatafaqqahuna, enggak mau mempelajarinya, enggak memahaminya. Mereka membacanya, mereka membaca hadis-hadis tapi tidak memahami hadisnya. Atau mereka yufassiruna, mentafsirkan bipahmihim al-qasir, dengan pemahaman mereka yang cetek, terbatas, atau dengan hawa nafsu mereka yang dolah, sesat. Nah, Hafid, baca Hafid. Mana itu? Oh, matan dulu ya. Matan dulu. Oh, ini matan semua ini. Panjang amat. Nah, ayo kita baca dulu matan. Qala ad-Darimi. Berkata Imam ad-Darimi di sunannya. Akhbarani al-Hakam bin Ibn Mubarak. Hakam bin Mubarak telah mengabarkan padaku. Anba'ana telah mengabarkan kepada kami Amr bin Yahya. Dia berkata, saya sami itu Abi, saya mendengar bapakku yuhadditsu an abihi, menyampaikan hadis dari bapaknya lagi, berarti dari kakeknya. Qala, dia menyatakan, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud, kita duduk di depan pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, qabla salatil ghadati, masya Allah, sebelum salat subuh, masyaallah, dan nungguin. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ilal masjid. Nah, kalau beliau sudah keluar rumah, kita berjalan bersama beliau ke masjid. Ya, tentunya ada kepentingan. Kalau enggak ada kepentingan enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Dahulu ya, salaf sering mengatakan demikian pada orang yang nguntit-nguntitin dia. Ya. Ini kehinaan bagi tabi, ya. Dan fitnah bagi matbu. Kalau ngintil-ngintil orang alim, enggak ada keperluan apa. Ini fitnah bagi yang diikuti, kehinaan bagi yang ikuti. Ah, tapi ini ngikutin Abdullah bin Mas'ud untuk bertanya agama. Ya. Jadi jangan bangga dekat sama ustaz, dekat sama syekh. Ya. Apa kepentingannya? Ya. Ini jadi fitnah. Fitnah buat yang diikutin. Oh, ustaz itu tuh mainnya sama orang kaya aja. Buat itu jadi fitnah. Ya, kehinaan bagi yang ngikutin. Ngapain? Enggak ada ngaruhnya jadi sikoh gitu gara-gara dekat Ustaz Kabir. Mana ada, enggak ada urusan. Dulu zaman salaf tuh. Ulama besar Imam Lais. Tahu antum Imam Lais? Yang kata Syafi'i, Imam Lais itu lebih faqih daripada Imam Malik. Ya, Imam Lais. Beliau punya murid, murid dekat sampai diangkat jadi khatib. Jadi juri tulis. Nah, khatib ini namanya Abu Saleh. Abu Saleh julukannya Al-Khatib. Abu Saleh ini dijarah oleh para ulama. Gak ada urusan mau dekat sama Imam Lais. Gak ada urusan. Dijarah, dhaif. Nah, ditahdir sama ulama. Jangan ambil hadisnya. Nah, sekarang mau dekat-dekat Syekh. Gak ada urusan. Ya, tahdir saat ini siapa lu gitu. Nah, gak ada urusan. Gitu. Oh, sekarang kan bangga. Oh, aneh nih. Foto bareng makan ustaz. Oh, gak ada urusan. Tahdir gitu. Enggak ada urusan. Gitu. Nah, mereka itu juhala, mereka berpikir akan memberikan manfaat. Padahal itu kehinaan bagi yang mengikuti, fitnah bagi yang diikuti. Enggak ada urusan dekat sama Ustaz Kibar. Enggak ada urusan. Tahdir habisin sekalian tahdir. Enggak ada urusan. Hah? Enggak ada. Enggak ada pengaruh sama sekali. Itu ya di buku-buku Jarh wa Ta'dil demikian. Bahkan juhala, orang-orang yang kayak gini, dekat-dekat sama alim, itu bisa alim tersebut bisa dijarah. Ya, di Tadhibu Rawi, Al-Imam As-Suyuti membawakan kisah-kisah ini. Bisa seorang alim dijarah gara-gara muridnya yang doib. Gara-gara muridnya yang doib. Paham gak itu? Dijarah. Ini gara-gara muridnya yang doib. Ini Ibnu Rajab juga menyebutkan hal ini di Syarah Ilal Tirmidzi. Ya, kisah-kisah mengenai hal ini. Mengenai murid-murid yang doib, kalangan du'afa nempel di alim sikoh. Alim sikohnya menjadi jadi doib gara-gara itu yang nempel tadi. Gara-gara yang nempel tadi. Nah, ada urusan gitu. Kalau tahdid, tahdid aja. Syadid, enggak apa-apa tahdid. Nempel Mustad Kibar, enggak ada urusan. Tahdid, tahdid aja. Kalau perlu sebut, ini si Pulan murid Ustad Kibar, tahdir. Abu Soleh dulu digituin. Makanya para ulama ketika menjar Abu Soleh disebut Abu Soleh Al-Khatib. Supaya jelas, Abu Soleh murid dekatnya Imam Lais. Paham antum? Itu kalau belajar jarah-jarahan, tahdir-tahdiran dari buku-buku hadis. Jangan belajar dari juhala. Kalau belajar dari juhala, ya begitu, ikut-ikutan. Nah, kalau mau tahdir-tahdiran dari ilmu hadis. Nah, itu rujukannya. Ya, rujukannya itu, enggak ada yang lain. Dan mesti dipenuhi dengan ketakwaan. Ya, selain ilmu dan ketakwaan. Kalau enggak usah ikut-ikutan. Yang ada nanti malah mempermalukan diri sendiri. Nah, baik, berikutnya. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ila al-masjid. Apabila beliau telah keluar, kita berjalan bersama beliau ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Ini di Kufah waktu itu Abdul bin Mas'ud jadi ulama. Sedangkan Abu Musa al-Ash'ari di Kufah jadi amir, jadi gubernur di sana. Nah, Abu Musa al-Ash'ari datang juga ke rumah Abdul bin Mas'ud sebelum subuh. Ya, radhiyallahu anhu. Nah, ini lihat. Kalau amir butuh, bukan dia manggil ustaz. Dia yang datang ke rumah ustaz. Dulu makanya Bukhari di penjara di Samarkand. Kenapa? Karena Bukhari disuruh datang ke rumah amir ngajarin dia. Atau Bukhari enak aja, kamu yang datang ke sini. Al ilmu yuta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, enggak datang, enak aja. Bukhari di penjara. Hah? Lah, Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Bukhari pernah di penjara gara-gara menolak datang ke rumah amir. Alimu yuk tawalayati. Alimu yuk tawalayati. Gak mau, di penjara Bukhari. Nah, dulu para ulama memiliki izzah. Lihat tuh, sampai ya, gubernur Kufah Abu Musa al-Ash'ari datang ke rumah Abdul bin Mas'ud sebelum subuh. Nungguin, ketemu orang-orang. Ketemu orang-orang. Faqala. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari berkata, ini gubernur ini. Akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Abu Abdurrahman itu Abdullah bin Mas'ud. Apakah Abu Abdurrahman sudah keluar? Kalian? Qulna la, belum, katakan. Fajala sama ana. No, ikut nongkrong bareng, duduk. Ikut duduk bareng nungguin. Hatta akhraja, hingga beliau keluar. Falamma akhraja kumna. Nah, kita berdiri semua. Ilahi jami'an. Salamin, assalamualaikum. Faqala lahu Abu Musa. Abu Musa yang ngomong karena amir. Ya Abu, ya Abu Abdurrahman. Inni raaitu aniban. Saya baru aja ngelihat. Fil masjid, di masjid. Oh, ini sebelum subuh baru di masjid ini. Amran ankartu. Sebuah perkara yang aku ingkari. Walam ara walhamdulillah illa khairan. Tapi saya enggak melihat di situ kecuali kebaikan. Qala fa ma huwa? Kata Abu Musa. Apa itu? Qala in ista asa ya isu, is hidup. Maksudnya kalau engkau masih hidup ya, fasatarahu, kamu akan lihat. Qala raaitu fil masjid qauman, saya lihat di masjid ada sebuah kaum, hilaqon, yang mereka berhalaqah-halaqah, lingkar-lingkar julusan duduk di situ, yantadiruna shalah, mereka menunggu salat, fi kulli halqatin rajul. Nah, di setiap ada halaqah, fi kulli halqatin rajul, setiap halaqah ada seseorang yang mandu, yang mimpin. Wa fi aydihim hasan, di tangan-tangan mereka ada kerikil-kerikil, batu-batu. Wayakul, maka pemimpin pemandunya mengatakan, kabiru mi'atan, ayo bertakbir 100 kali. Yukabiru na mi'atan, maka mereka pun bertakbir 100 kali. Wayakulu hallilu mi'atan, yang lain mengatakan, ayo bertahlil 100 kali. Wayuhallilu na mi'atan, mereka pun bertahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kiri kanan juga mungkin palanya. Fayaqul sabbihu mi'atan, fayusabbihuna mi'atan. pemandunya mengatakan, ayo bertasbih satu sekali. Mereka pun berasa, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Qala fa madza qulta lahum? Kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang kamu katakan pada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an. Kata Abu Musa al-Asy'ari, saya enggak ngomong apa-apa kepada mereka. Ya, kenapa demikian? Nah, ini Abu Musa al-Asy'ari, beliau sadar. Beliau ini bukan orang alim, maka beliau enggak berani berfatwa. Padahal Abu Musa al-Asy'ari dari kalangan tabi'in apa tabi'ut tabi'in? Sahabat. Dari kalangan sahabat. Taib. Ya. Kata apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Intidara amrika. Ya, saya enggak ngomong apa-apa. Ya, saya nungguin perintahmu aja. Instruksi dari kamu, dari Anda, wa intidara ra'ika. Nungguin pendapat Anda gimana? Qala afala amartahum ayyaudu sayiatihim? Kenapa kamu enggak perintahkan aja kepada mereka untuk menghitung kesalahan-kesalahan mereka? Jangan cuma ngitung tasbih, ngitung juga salah kamu berapa. Ayo hitung 1, 2, 3. Wadaminta lahum alla yadi'a min hasanatihim syai'un. Dan engkau jamin kepada mereka bahwa kebaikan-kebaikan mereka tidak hilang sedikit pun. Summa mada wa madaina ma'ahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun mada. Makna di sini bermakna masyah. Berjalan dan kami berjalan sama beliau hatta ata halqatan min tilkal hilaqi. Hingga akhirnya beliau sampai datang ke halaqah dari halaqah-halaqah tersebut. Faqafa alaihim, kemudian beliau berdiri di depan mereka. Faqal, dan berkata, ma hadzal ladzi araakum tasnaun? Apa ini yang aku lihat kalian ini? Apa yang aku lihat ini? Apa yang sedang kalian lakukan ini? Kurang lebih begitu. Ya. Apa ini? Lagi ngapain kalian ini? Qalu ya Aba Abdurrahman, mereka mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, Hasan, ini yang kamu lihat adalah kerikil-kerikil. Na'uddu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih. Kita menghitung takbir, tahlil, tasbih dengan kerikil ini. Qala fa'uddu sayyatikum. Hitung aja kesalahan kalian. Fa ana dhaminun alla yadi'a min hasanatikum syai'un. Tapi aku menjamin sedikit pun dari kebaikan kalian tidak akan hilang. Tapi hitung aja kesalahan kalian, kalian salah. Waihakum, celaka kalian ini. Ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, betapa cepatnya binasa kalian. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun. Mereka para sahabat nabi kalian masih banyak. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Ini pakaian nabi belum tabla, belum usang, ya. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan bejana-bejananya nabi belum dihancurkan, belum hancur. Walladzi nafsi biyadih, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin. Sesungguhnya kalian ini berada di agama yang lebih mendapat petunjuk daripada milahnya Muhammad. Muftatihuna baba dalalatin, kalian ini malah membuka pintu-pintu kesesatan. Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhaira, kata mereka, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami enggak pengen apa-apa kecuali kebaikan. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min muridin lil khair lan yusibahu. Siapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi dia enggak dapat. Inna Rasulullah SAW haddatsana, Rasulullah SAW telah menyampaikan hadis kepada kami. Anna qauman yaqra'una al-Qur'an, ini hadis tentang Khawarij ini. Bahwasanya suatu kaum mereka membaca Quran, la yujawizu taraqiyahum. Namun Quran enggak nyampe ke tenggorokan mereka. Wa imallahi, demi Allah, ma adri la alla aktsarahum minkum, kata Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah, saya tidak mengetahui, mungkin saja mayoritas mereka berasal dari kalian. Summa tawalla anhum, kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi meninggalkan mereka. Waqala Amr ibn Salimah radhiyallahu anhu, Amr bin Salimah radhiyallahu anhu berkata, ya, ini setelah kejadian tadi, ra'aina ammata ulaika al-khiraqi yuta'inuna yawman nahri yawman nahrawani ma'al khawarij. Ternyata mayoritas mereka yang ada di halaqah zikir bersama tersebut, mereka lah yang ikut memerangi kami pada hari Nahrawan. Mereka bergabung bersama Khawarij. riya. Bid'ah membawa kepada bid'ah yang lain. Baik. Mau baca hafid. Yang hadis terakhir ini. Ulama'u naf'iyun wal ulama'u ashabun wa qadirun wa yuhadiruna minal ulama'i qala fa idha kharaja mashayna ma'ahu ila al-masjidi fa ja'ana Abu Musa al-Ash'ariyu radiyallahu anhu ibn Mas'udin kana mufiyan fi al-Kufati wa mu'alliman wa Abu Musa kana amiran ala al-Kufati wa huma sahabiyani jalilani ahaduhuma kana amiran akhraja faqala akhraja ilaykum Abu Abdurrahman ba'du qulna la fajalasa ma'ana hatta kharaja falamma kharaja qulna ilayhi jami'an faqala lahu Abu Musa ya Aba Abdurrahman anni ra'aytu alfan fil masjid inni ra'aytu alfan fil masjid amran an tarduhu wa lam ara walhamdulillah illa khairan qala fama huwa hasbuk. Nah, kata saya di sini, inilah kisah yang agung, yang ajib, yang mengagumkan, yang terjadi antara Abdullah bin Mas'ud. Yang ini menunjukkan akan fikihnya beliau, pemahaman dan kekuatan ilmu beliau dalam kebenaran. Hadza fihi taqdirun taqdiru salafi li ahli ilmu. Inilah bagaimana takdir penghargaannya kaum salaf terhadap ahli ilmu. Mereka bersemangat untuk mengambil ilmu dari para ulama, berjalan bersama para ulama di majelis para ulama. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang yang mereka berkata tentang ulama, mereka katakan al ulama mutahajiru, ulama itu mutahajir, keras, batu ya, hajar. Ulama itu keras-keras. Ulama itu naf'iyun, apa cuma punya kepentingan aja. Ulama itu ashabu wadaif, keras. Wa yuhadziruna minal ulama, mereka pun mentahdir ulama. Ulama ditahdir. Iya, sebagai juhala sekarang lihat temannya Pak Sofyan tuh. Nah, lihat ada ulama berselisih dengan ulama yang lain. Ulama bersisih dengan ulama yang lain. Ustadznya mereka condong ke Syekh A. Syekh A bersisih dengan Syekh B. Nah, ini di Indonesia ikut-ikutan tahdir Syekh B. Ini jahil. Sekarang tuh Syekh Muhammad bin Hadi, ulama, pengajar Masjid Nabawi, pengajar apa Universitas Islam Madinah, bersisih dengan Syekh Rabi bin Hadi. Ustadznya instruksikan ke juhala, ke budak-budak mereka. Nah, budak-budak ini, hamba saya ini, ya, hidungnya ikut-ikutannya dicucuk pakai tali tambang. Tahdir Syekh Muhammad bin Hadi. Mereka pun ikut-ikutan. Budak-budak ini mentahdir Syekh Muhammad bin Hadi. Syekh Muhammad bin Hadi ulama. Ya tuh, gak punya adab. Juhala. Mereka juhala. Ulama ditahdir, subhanallah. Hah? Mau kemana itu coba? Ulama ditahdir. Kayak ini nih, kayak yang disebut jadi Mas Fauzan kayak ini. Mirip enggak? Mirip. Orang mau memuliakan ulama, ini ulama malah ditahdir. Subhanallah. Ya. Itu teman Pak Sofyan itu. Tahu dia masih di situ apa enggak dia? Masih enggak? Netral. Tahu bahasa sopikoh, musopikoh. Puyang ikutin itu. Nah, qala Kemudian dia berkata di dalam hadis ini, fa idza kharaja masaina ma. Nah, jika Abdul bin Mas'ud keluar, kita berjalan bersama beliau ke masjid, tiba-tiba datang Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud waktu itu mufti di Kufah, pengajar di Kufah. Sedangkan Abu Musa Al-Asy'ari amir di Kufah, pemimpin di Kufah. Maka keduanya sahabat yang mulia, salah satunya amir, satunya lagi mufti dan pengajar. Maka beliau berkata, akhraja ilaikum. Abu Musa berkata, Al-Asy'ari, apakah Abu Mas'ud sudah keluar? Kata mereka yang nunggu, belum. Nah, maka Abu Musa Al-Asy'ari duduk, ikut duduk menunggu. Ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, kami pun berdiri. Maka Abu Musa berkata, wahai Abu Abdurrahman, saya tadi lihat baru aja, anifan, baru aja di masjid, sebuah perkara yang saya ingkari, tapi saya tidak melihat itu kecuali kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala, fama huwa, apa itu? Nah, ini pengulangan hadis tadi ya. Pengulangan hadis tadi, waqala in ista, kalau engkau masih hidup, engkau akan melihatnya. Maka aku melihat di masjid suatu kaum yang mereka berhalaqah-halaqah, berduduk-duduk menunggu sholat. Di setiap halaqah ada seorang pemandu, di tangan mereka ada kerikil. Pemandu ini berkata, kabbiru mi'atan, ayo bertakbir 100 kali. Mereka pun bertakbir 100 kali. Ayo bertahlil 100 kali. Mereka pun bertahlil 100 kali. Bertasbih 100 kali. Maka mereka pun bertasbih 100 kali. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, kata Abdul bin Mas'ud, apa yang kau ucapkan pada mereka? Kata Abu Musa, ma qultu lahum syai'an. Saya enggak ucap apa-apa. Kenapa? Karena menunggu perintah engkau, menunggu pendapat engkau. Fadhal, baca di sini. Harga. Hukum asal tasbih, tahlil, takbir disyariatkan. Terus? Bilhasol. Bilhasol. Ila akhirihi. Hadihi suratu fiha bid'atun. Amma tasbihu wa tahlilu wa takbiru fahada masyru'un. Amma suratu fahada bid'atun. Ma'amaru biha Rasulullah SAW. Walafa'alaha wa hadihi ta'ulu. Ta'ulu. Ta'ulu. Ala ya'ulu. Ala ya'ulu. An ya'uddu sayyi'atihim wa dominta lahum an la yudhi'a min hasanatihim syai'un. Wa tatuba. Wala ta'uddaha. Wala ta'uddaha. Lanya lajnah ya. Terus. Ta'ulu ana sabbihtu. Sabbahtu. Sabbahtu mi'atan wa alfan. Au ishrina alfan. Wa ma ashbala dalika. Hada mirriya'i. Minarriya'i. Minarriya'i. Wa hadhihi bid'ah. Maka hukum asal tasbih, tahlil, takbir yang disyariatkan. Namun orang tadi menjadikan menjadikan sifat ini bertakbir, bertahlil, bertasbih, mereka pun yatahallaqun, berhalaqah-halaqah, melingkar, hilaqon dengan berbagai halaqah, wa mahum rajulun, bersama mereka ada seorang pemandu yang mereka juga ada kerikil. Kemudian pemandu ini mengatakan, takbir 100, dan mereka menghitung 100 dengan kerikil. Kemudian ayo tahlil 100, mereka pun bertahlil 100 pakai kerikil dan seterusnya. Maka bentuk ini bid'ah. Hadhihi surah fiha bid'atun. Adapun tasbih, tahlil, takbir, yes, masyru' disyariatkan. Namun bentuk seperti ini bid'ah. Ma'amara biha Rasulullah SAW wala fa'alaha. Rasul enggak pernah memerintahkan apalagi melakukan. maka hadhihi ta'ulu ila syarrin. Ini hanya akan membawa, mengantarkan kepada keburukan, sebagaimana nanti akan datang dalam di akhir kisah. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Musa, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim, apakah engkau tidak perintahkan pada mereka untuk menghitung kesalahan mereka dan engkau menjamin bahwasanya kebaikan mereka tidak akan hilang sedikit pun? Yaqul, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, alaika an ta'udda sayyi'atik, kalian mesti, engkau mesti menghitung kesalahanmu, wa tatuba minha, bertobat pada Allah dari kesalahan itu. Adapun kebaikan, fa'malha, silakan amalkan, wala ta'uddaha, jangan kalian hitung. Taqul ana sabbahtu mi'atan, sehingga kalian menghitungnya, saya bertasbih 100 kali, mi'atan wa alfan, 100 ribu kali, wa isrina alfan, 20 ribu kali, atau semisal dengannya, ini riya dan inilah bid'ah. Nah, terus baca refi. حصل حصل نعود بها التكبير التكبير تكبيرا التكبيرا وتحليلا وتسبيحا قال فعدت من سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ويحكم يا أمة محمد halakatakum haulai sahabatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutawafiruna wa hadha diyaruhum lam tukra wa anni tabla tabla wa anni umum lam tuksa wa alladhi nafsi biyadihi innahum la'ala millati hiya ahda apa bacaan yang benar? Iftataha berarti muftatihun. La tusawwiku al-bid'atu bid'ata wa hiya syarrun wa in kanat niyatu sahibiha hasanatan khabar kanat hasanatan wa qasdu husnan hasanan hasil cukup. Summa mata, kemudian beliau pun pergi dan kami pergi bersama beliau ke masjid hingga mendatangi halaqah tadi. Waqafa, kemudian beliau berdiri di hadapan mereka mengatakan, apa yang kalian lakukan ini? Mereka mengatakan, wahai Abdul Rahman, kami menghitung kerikil, dengannya kami bertahlil, bertakbir, bertasbih. Maka beliau mengatakan, hitunglah kesalahan kalian, saya menjamin bahwa sedikit pun kebaikan kalian tidak akan hilang. Ya. Wahai hakum, celaka kalian ini. Wahai umat Muhammad, betapa cepat kalian binasa. Mereka para sahabat Nabi kalian masih banyak. Pakaian Nabi kalian belum hancur, belum usang. Bejana-bejana belum hancur. Maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya mungkin bisa saja imilahnya la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin, seolah-olah agama kalian ini lebih mendapat petunjuk daripada agamanya Muhammad SAW, atau kalian membuka pintu keburukan kesesatan. Ya, mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, ma'aradana ilal khaira, kita enggak pengen apa-apa kecuali kebaikan. Maka niat aja dan iradatul khair, pengen kebaikan aja, itu tidak dapat melegalkan bid'ah. Maka bid'ah, bid'atun tetaplah bid'ah. Dan dia adalah keburukan walaupun niatnya niatul sahibiha hasanatan. Ya, baik dan tujuannya baik. Nah. Terus hadal dibaca Andika. Lan yusibah. Mana antum? Atta bi hadisil khawariji alladina yaglun fahmin. بآرائهم من غير أن يتفقهوا بدين الله هذه طريقة الخوارج فتوقعوا تجروا الى الشر واما سنه فتجروا الى الخير. Berarti kan Abdullah bin Mas'ud mengatakan wa kam min muridil khairi lan yusibahu. Tapi banyak orang yang menginginkan kebaikan dia tidak mendapatkannya. Rasul menceritakan kepada kami tentang suatu kaum yang mereka membaca Quran tapi la yujawizu taraqiyahum. Ya, apa yang mereka baca tidak sampai ke tenggorokan mereka. Maka Abdullah bin Mas'ud atabi hadisil khawarij membawakan kepada mereka hadis khawarij. Alladzina yaghluna fid din, yang mereka gulu berlebihan dalam agama ini. Mereka mengamalkan tanpa dalil, tanpa pemahaman, innama yaqra'unal Quran min ghairi fahmin lahu. Mereka membaca Quran tanpa pemahaman. Mereka bersungguh-sungguh min indi anfusihim, dari mereka sendiri, wa bi araihim, berdasarkan pengamatan mereka sendiri, pendapat mereka sendiri, min ghairi ayatafaqahu fid-dinil Islam. Tanpa memahaminya dalam agama Islam. Inilah metode Khawarij. Fatawaqqa'a radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Mas'ud memprediksi annahum sayakununa min al-Khawarij, bahwasanya mereka kelak akan menjadi khawarij, karena bid'ah tajuru akan menyeret kepada keburukan. Adapun sunnah akan membawa kepada kebaikan. Terus dibaca Fikri. Minkum. Amr ibn Salim. Salima. Al-Hilaqi. Yuta'inun. Yaqtulun. Jarot, jangan jarot. Jarot. Wal khawariji. Panasarallahu. Waqatun. Wa qutilu ma'hum. Lanjut berikutnya. Siapa? Nugraha. Juru ila syarin walau kanat niatu ashabiha sanatan ama qasiduhum tayyibatan di anna laisal madaru walam yukirru ahadan alaihi wa innahu laysa min al-din wa innama huwa min al-bid'ah. Nah, dari mana Fikri bacanya? Allah demi Allah, ma'adri, aku tidak tahu, mungkin mayoritas mereka adalah bagian dari kalian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi meninggalkan mereka. Amr bin Salimah berkata, ra'aina, kami melihat mayoritas mereka yang ada di halaqah-halaqah itu, zikir tadi, mereka yuta'inuna ayyaman nahrawan ma'al khawarij. Mereka ya, merekalah yang memerangi kami, ya. Mereka bergabung bersama khawarij. Kama tawaqqa'a, tawaqqa'a ya tawaqqa'u, tawaqqu' memprediksi. Bukan meramal ya. Makanya Abdul bin Mas'ud dukun. Sebagaimana Abdul bin Mas'ud memprediksi hal itu, ra'ahum, yang maka ia pun melihat mereka itu ma'al khawarij, yaqtuluna al-muslimin, mereka membunuhi kaum muslimin di Nahrawan. Nahrawan mauki'atun, ada sebuah peperangan yang jaro yajri yang terjadi antara Ali dan Khawarij. Maka Allah memberikan pertolongan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihim untuk mengalahkan mereka. Wa qatala minhum maqtalatan 'azimatan, dan membunuh mereka dalam jumlah yang banyak. Wakanat waqatun Nahrawan fil Iraq, dan waktu itu pertempuran Nahrawan itu ada di Irak. Fahaulail ladzina akhadhu hadhihi bid'ah, mereka inilah yang mengambil bid'ah awalnya. Ya, jarrathum ila al-Khawarij, maka hal ini menyeret mereka ke Khawarij. Wasaru ma'ahum, dan jadilah mereka bersama Khawarij. Wa qutilu ma'ahum, mereka dibunuh bersama Khawarij. Waliyadu billah, maka inilah tahdir dari perbuatan bid'ah, bahwa bid'ah akan menyeret kepada keburukan, walaupun niat pelakunya adalah kebaikan, tujuannya adalah thayyibah, kebaikan. Kenapa? Karena ini hanya akan li'anna laysal madaru, karena bukanlah yang menjadi acuan, ala niyati wal qasdi, berdasarkan niat dan tujuan. Namun yang menjadi acuan adalah dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Agama ini disempurna. Wallillahilhamdulillah. Akmaltulakum dinakum, dan seterusnya. Pemalam ya'mur bihi ar-rasul, maka apa saja yang Rasul SAW tidak perintahkan, lam yaf'alhu, yang Rasul SAW tidak melakukan, walam yukiru ahadan alaihi, dan Rasul SAW tidak menetapkan, memperbolehkan seorang pun dari perbuatan tersebut, fa innahu laysa min ad-din, maka itu adalah bukan bagian dari agama, innama huwa al-bid'ah. Nah, kemudian Syekh di matan, wallahul musta'an, wallahul musta'anu, wa alaihi tuklanu, beliau menutup dengan doa, Allah lah tempat minta pertolongan, wa alaihi, dan kepadanya lah at-tuklan, ya, kita kita bertawakal. Semoga selawat dan salam tercurah kepada Sayyidina ya, Sayyid kita Muhammad Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. Maka kata Syekh Shalih Fauzan khatamar imlak al-kitabah bihadad doa. Ya, Syekh menkhatamkan kitab ini dengan doa ini. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wa sallallahu nabina Muhammadin. Selesai. Alhamdulillah. Tinggal di murojaah.